sang kejauh ku bercanda melai oleh upenyang hasundau andi amalati kambang taturu kuang dia menyangka akaja dia ku mangira kue saling cinta pandangan pertama haruju jantung senang bahagia ampin bagin jodohku dengan kue belum nginjel dia akan berpisah lalu sampai menutup mata ku berjanji dengan cintaku sepanjang-panjang dia akan berkurang isut bewek kasih sayang halu are aral halangan baya ikau akan pilihan tulak namui halisang kejauh ku bercanda melai olehmu penyang hasundau andi amalati kambang taturu kuang dia menyangka akaja dia ku mangira kue saling cinta pertama haruju jantung senang bahagia menutup mata ku berjanji dengan cintaku sepanjang-panjang dia akan berkurang isut bewek kasih sayang halu are aral halangan baya ikau akan pilihan ampin bagin jodohku dengan kue belum nginjek dia akan berpisah lalu sampai menutup mata ku berjanji dengan cintaku sepanjang-panjang dia akan berkurang isut bewek kasih sayang halu are aral halangan baya ikau akan pilihan halu are aral halangan baya ikau akan pilihan.